الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang berhormat Datuk Abdul Malik Kasim, Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, pegawai-pegawai pejabat Exco, pegawai-pegawai Kerajaan Pulau Pinang, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama pada malam ini, dan saya tidak menjangka kehadiran sebegini ramai kerana kita buat program selepas Isyak. Tapi alhamdulillah, orang Pulau Pinang memang dahsyat. Orang Pulau Pinang memang sempoi. Jadi ramai malam ni. Dan tak ada masalah kalau saya kira, saya sebagai penceramah tak ada masalah kalau tuan-tuan boleh duduk di atas tangga. Okey. Ikut mana-mana yang selesa. Baik, insya-Allah hari ini kita akan berbicara tentang mazhab Imam Ahmad. Saya tak tahu dalam program yang lepas apa yang telah diceritakan, tetapi sebagai mukaddimah, elok saya kira sebelum saya masuk kepada membicarakan tentang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kita berbicara dulu tentang mengapa kita perlu adakan program yang seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Nabi menuturkan As-Sunnah. Allah itu satu. Nabi itu satu. Maka layak bagi seorang insan yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, layak untuk dia bertanya, kalau dah Allah itu satu, Nabi itu satu, kenapa perlu ada banyak mazhab? Kenapa perlu ada 4 mazhab dalam Ahlu Sunnah? Buat pening kepala. Kalau ada satu mazhab, program malam ni pun tak payah dibuat. Maka sebahagian daripada masyarakat mula bertanya benda ni. Maka kita adakan program hari ini untuk kita menjelaskan. Pertamanya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam banyak ayat menyuruh umat ini berfikir. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan setiap insan untuk menggunakan akal yang telah diberi. Bahkan Allah mencela golongan-golongan. Allah mencela golongan-golongan yang hanya berpada, bertaklid dengan orang-orang yang sebelumnya. Taklid buta. Tanpa memikirkan tentang kebenaran dan kebatilan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala galakkan kita berfikir, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengandungi ayat-ayat, terutamanya ayat-ayat hukum, menggalakkan kita dan juga golongan-golongan ulama untuk berfikir, mencari makna yang sebenar di sebalik ayat-ayat itu. Maka apabila ayat itu boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang pelbagai, muncullah mazhab yang pelbagai. Maka sebab itu, program yang seperti ini kita wujudkan dengan tujuan yang utama, iaitu yang pertama, nak menghilangkan ta'assub kepada mazhab. Kita boleh berbeza. Bahkan saya memetik kalam Sahibus Samahah, Mufti Pulau Pinang, ketika mana saya berprogram dengan dia. Dia mengucapkan, dia kata, kita di Penang, kita tak ada masalah. Nak ikut mana-mana mazhab daripada mazhab yang 4 ni boleh. Tidak kita menyesatkan orang yang mengikut Abu Hanifah. Tidak wajar kita menyesatkan orang yang mengikut mazhab Malik. Tidak wajar kita menyesatkan orang yang mengikut mazhab Syafi'i. Tidak wajar juga kita menyesatkan, apatah lagi mengeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah, bagi mereka-mereka yang mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali. Ta'assub mazhab bukan bermakna tak boleh ikut mazhab. Jangan misquote saya. Jangan salah quote. Saya tidak pernah mencela orang yang mengikut mazhab. Tetapi kita tidak bersetuju dengan orang yang ta'assub kepada mazhab. Apa maksud ta'assub? Kita mengikut satu mazhab, dalam masa yang sama kita mencela tiga mazhab yang lain. Ini yang kita tak nak. Bila kita berbicara tentang mazhab, sepatutnya kita menghormati tokoh-tokoh ini. Bila kita bercerita tentang tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam dunia Islam, kita menyebut dengan gelaran rahimahumullah, moga Allah merahmati mereka. Baru-baru ni ada seorang ustaz, jawatannya besar juga dalam kerajaan, banyak kali dah buat masalah. Baru-baru ni ada video dia keluar mempertikaikan kelayakan mufti wilayah, mempertikaikan kelayakan mufti Perlis, hanya disebabkan fatwa yang dikeluarkan oleh wilayah persekutuan mengharamkan tabung masjid digerakkan sewaktu khutbah Jumaat. Dia punya marah sampai dia pertikaikan, tak layak mufti ni jadi mufti. Tuan-tuan, saya kira kritikan ini bukan di tempatnya. Betul dia bawa kitab Mughnil Muhtaj. Kita pun tahu kitab tu. Dan saya pun belajar kitab tu. Dan itu kitab mazhab Syafi'i. Tetapi keta'asuban ini kita tak perlu kan? Kerana dalam Islam ni bukan hanya ada pendapat mazhab Syafi'i, kita juga ada mazhab yang lain. Kalau kita setuju dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bercakap ketika khutbah itu hanya makruh, kita jangan lupa di sana ada majoriti ulama daripada tiga mazhab. Daripada mazhab Hanafi, daripada mazhab Maliki, daripada mazhab Hanbali, yang mengatakan haram untuk seseorang yang berada dalam masjid ketika imam sedang berkhutbah untuk bercakap ketika mana imam berkhutbah, sedangkan cakap itu tidak perlu. Bukan cakap yang darurat, bukan bercakap dengan imam dengan adanya keperluan. Maka mereka menganggap perbuatan sama ada bercakap, pegang batu, termasuk juga menggerakkan tabung, adalah perbuatan yang boleh distract, yang boleh mengganggu kekhusyukan orang untuk mendengar khutbah. Maka ia dilarang dalam hadis Nabi SAW. Keta'asuban ini akan boleh dihilangkan bila mana kita sanggup untuk semak, sanggup untuk nilai balik pandangan-pandangan ulama' dan lihat apa fatwa ulama' selain daripada mazhab Syafi'i. Kita tak salahkan orang yang nak ikut mazhab Syafi'i. Ala ra'si wal'ain, kata orang Arab, siapa nak ikut mazhab Syafi'i, kita hormat, atas kepala kita kita letak. Kerana Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah. Tetapi jangan cela orang yang nak ikut imam lain. Maka selayaknya kita tanya diri kita, adakah aku perlu untuk membenci orang yang ikut imam lain? Ataupun aku perlu benci diri aku sendiri kerana aku yang bodoh tak tahu ada pandangan lain dalam masalah ni? Maka program yang seperti ini, tuan-tuan, sangat-sangat baik untuk diadakan. Paling tidak kita kenal mazhab Hanbali yang pernah disebutkan oleh ayah kita dulu, ni Hanbali. Paling tidak kita kenal siapa tokoh dia. Paling tidak kita kenal apa pandangan-pandangan dia yang glamour. Dan paling tidak kita sedar diri, mungkin kita pernah ambil pandangan dia dalam keadaan kita tak sedar dan tak berterima kasih kepada dia. Baik, yang kedua, kita nak tahu punca perbezaan mazhab. Apa sebab ada beza mazhab? Bukankah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik? Macam mana dia boleh buat mazhab baru? Bukankah Imam Ahmad pun belajar dengan Imam Syafi'i? Macam mana dia boleh buat mazhab baru? Imam Syafi'i pun ada riwayat, ada belajar hadis daripada Imam Ahmad. Macam mana pula dia orang ni boleh beza pendapat? Yang saya sebut tadi disebabkan oleh perbezaan cara faham. Macam mana mereka nak faham dalil yang tidak begitu jelas? Bagaimana cara mereka mentafsirkan dalil itu? Itu di antara punca. Dan yang ketiga, kita nak menghormati tokoh-tokoh mazhab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka kitab-kitab ulama-ulama yang mengkaji biografi tokoh-tokoh ilmuan silam seperti Az-Zahabi dalam kitab dia Siyaru A'lamin Nubala dan Tarikhul Islam, seperti Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah, mereka-mereka ini apabila bercerita tentang tokoh-tokoh silam, walaupun mereka berbeza pendapat dengannya, mereka tetap menganggap orang yang mereka sedang cerita tentang biografinya sebagai alim, hafiz, muhaddis, rahal. Mereka akan anggap, walaupun berbeza pandangan, walaupun berbeza mazhab, mereka tetap akan puji. Dia adalah seorang yang alim, muhaddis, ahlul hadis, rahal, yang selalu mengembara mencari ilmu, naqid, seorang pengkritik hadis. Mereka puji. Walaupun Zahabi umpamanya bermazhab Syafi'i, tetapi dia tetap puji Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok apa kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, ketika mana dia bercerita tentang sejarah Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia tak bersetuju dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam beberapa keadaan, tetapi dia tetap puji. Az-Zahabi yang merupakan seorang alim yang bermazhab Asy-Syafi'i, memuji Ibn Taymiyah walaupun gurunya bermazhab Hanbali. Ibn Kathir yang bermazhab Syafi'i memuji gurunya Ibn Taymiyah yang bermazhab Hanbali. Memuji juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab di Al-Bidayah wa Nihayah, walaupun mazhab mereka berbeza. Tiba-tiba muncul orang Syafi'i di Malaysia, marah pula orang pergi sebarkan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lupa nak tengok kita ni Syafi'i versi apa? Versi gua punya Syafi'i kot. Maka dengan adanya program seperti ini, paling tidak kita hormat. Dan sebab tu saya tak akan cerita, saya tak mulakan dengan apa itu mazhab Hanbali. Saya akan mulakan dulu dengan bercerita siapa itu Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Sejarah mazhab, perbezaan pandangan, dia bermula mazhab ni bila mana tokoh-tokoh fiqh berbeza pendapat. Tokoh-tokoh fiqh berbeza pendapat dalam fiqh. Bahkan perbezaan pendapat ni memang tak dapat nak dielakkan. Bukan kata beza mazhab, ulama dalam satu mazhab pun beza. Mazhab Syafi'i bukan selama-lamanya ada hanya ada satu pandangan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun ada dua pandangan. Ada pandangan yang baru, ada pandangan yang lama. Bahkan pandangan, perbezaan pandangan di kalangan para ulama berlaku ketika mana Nabi hidup lagi, iaitu di kalangan ulama-ulama sahabat. Mereka berbeza pendapat. Ketika mana ada beberapa orang sahabat yang bangun pagi dalam keadaan berjunub, tak ada air, nak buat macam mana? Ada yang tak salat kerana air tak ada. Ada yang berguling dekat tanah. Kan? Bila tanya kat Nabi, Nabi kata cukup hanya sekadar tayammum. Nanti bila ada air pergi mandi. Nabi tak kata ni apa pasal beza pendapat kamu ni. Kamu tak takut pecah belah ke? Nabi tak kata. Nabi mengiktiraf perbezaan itu. Kerana masing-masing nak mencari kebenaran. Nak mencari hukum yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Yang selalu saya sebut dalam satu hadis, ketika mana Nabi balik daripada perang Ahzab, Perang Khandak. Selesai Perang Khandak, Nabi nak letak senjata. Jibril kata, kau dah letak senjata? Kami malaikat belum letak lagi senjata. Tu, dekat perkampungan Bani Quraizah, Yahudi langgar perjanjian. Maka Nabi arahkan semua sahabat yang mampu untuk berjihad, keluar jihad lawan golongan-golongan Yahudi yang langgar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi keluarkan arahan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan ada salah seorang daripada kamu yang keluar ke perkampungan Bani Quraizah ini untuk salat asar sehingga kamu sampai ke perkampungan Bani Quraizah. Tapi sebahagian sahabat dia salat juga di pertengahan jalan walaupun belum sampai. Yang pegang kalam Nabi secara literal, yang pegang kalam Nabi secara literal ni, dia tengok sebahagian salat di pertengahan jalan, dia kata, eh, laqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis salah. Nabi larang kita daripada salat ni, pasal apa kau mau salat? Bal nusalli, kata orang yang salat. Bahkan kita kena salat. Walam yurid minna dhalik. Nabi bukan nak larang kita salat, kita salat. Bila sampai di perkampungan Bani Quraizah, sebahagian yang tak salat ni pergi report dekat Nabi. Bukan kerana cari gaduh, tapi kerana sahabat ni tak boleh tengok kalau ada maksiat yang berlaku di depan mata mereka. Sahabat tak boleh tengok. Kerana sahabat yang tak salat menganggap orang yang salat telah melanggar arahan Nabi yang jelas. Arahan Nabi jelas, jangan salat. Maka disebutkan pada Nabi. Wa zukira dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'annif wahidan minhum. Nabi tak marah. Nabi tak cela siapa-siapa. Yang salat pun okey, yang tak salat pun okey. Ini memberikan isyarat, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, dia mengatakan ini merupakan isyarat daripada Nabi. Perbezaan pendapat itu ada kalanya diraikan. Di ruang yang dibenarkan, kita boleh untuk berbeza pendapat. Perbezaan pendapat ini diraikan, Nabi tak marah. Yang salat okey, yang tak salat pun okey. Sehinggalah apabila Nabi wafat, kita melihat golongan sahabat juga berbeza pendapat. Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit berbeza pendapat dalam satu masalah faraid. Sehingga Ibnu Abbas bila dengar pandangan Zaid bin Sabit, dia kata, ala yattaqillaha Zaid, adakah Zaid tidak bertakwa kepada Allah dalam masalah ni? Kata Ibnu Abbas, aku sanggup, demi Allah aku sanggup untuk bermubahalah di Kaabah bagi siapa-siapa yang bercanggah pendapat dengan aku. Aku sanggup nak bermubahalah. Mubahalah ni sumpah laknat. Kalau aku betul, ya Allah laknat orang yang beza pada aku ni. Engkau pula sumpah. Kalau hang betul, biar aku kena laknat tak apa. Ibn Abbas kata aku sanggup. Ui, kira hebat tu. Kira hebat tu. Dia berbeza pendapat dengan Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit ni, ketika mana dia masuk ke Madinah, ada dalam kertas kerja saya itu saya sebut, Zaid bin Sabit ni bila dia sampai dekat Madinah, dia naik kenderaan, dia naik unta. Abdullah bin Abbas melihat dia, dan Abdullah bin Abbas pun ambil tali yang ikat unta dia tu. Bawa kan. Kerana walaupun mereka berbeza pendapat dalam satu isu, tetapi penghormatan Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Thabit masih lagi ada. Masih lagi ada. Maka Zaid kata tak payah. Buat malu ya, duk pegang-pegang ni. Segan. Abdullah bin Abbas kata, beginilah kami. Hakadha ulimna linahtarima kubara ana. Beginilah kami diajar untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami. Sebab Abdullah bin Abbas ni muda. Nabi meninggal, Nabi wafat, Abdullah bin Abbas baru belasan tahun. Dia tak macam Zaid, sedikit berumur. Nabi dah tak ada masa ni. Beginilah kami diajar untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami, kata Abdullah bin Abbas. Zaid kata, ibsat yadak, hulurkan tanganmu. Zaid pun cium tangan Abdullah bin Abbas. Orang tua cium tangan orang muda. Kata Zaid, hakadha umirna an nahtarima ahla baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diajar untuk mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, agak-agak khilaf yang macam ni kita boleh dapat lagi. Agak-agak penghormatan dalam keadaan berbeza dalam satu dua isu, bolehkah kita dapat di zaman ni? Tak payah cakap tuan-tuan, saya ada beza pendapat dengan mana-mana ustaz. Tiba-tiba kami bertemu dalam satu majlis, ada pula komen kat bawah tu, tak tanya pasal RU355 ke? Apa ingat semua nak kena sama satu pandangan ke? Sahabat Nabi pun boleh hormat menghormati sama mereka. Maka mudah-mudahan dengan program yang seperti ini, kita dapat telusuri bagaimana penghormatan di kalangan ulama-ulama yang berbeza pendapat. Lebih jauh disiplinnya, lebih jauh adabnya daripada apa yang kita lakukan di zaman ini. Baik. Umar dan Abu Bakar berbeza pendapat dalam masalah nak memerangi golongan yang tak bayar zakat. Abu Bakar nak perang. Umar kata, kau nak perang ke? Betul ini kau nak perang, aku tak setuju pada mulanya. Abu Bakar kata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perang juga bagi orang yang membezakan kewajipan salat dan zakat. Mereka solat, tiba-tiba kata, lepas Nabi wafat kami tak mau bayar zakat. Abu Bakar kata, kenapa? Kami, aku nak perang juga. Dan dia bagikan dalil. Akhirnya Umar terima. Abu Bakar tak pernah kata, ha ni kurang ajar. Ha tak tahu aku orang nombor satu. Masa Nabi ada pun aku jadi imam. Tiba-tiba ha nak petikai aku. Eh, dalam senarai 10 orang yang dijamin syurga, aku nombor satu tau. Nombor ahli aku satu. Ha nombor ahli dua. Diam. Dia tak pernah sebut. Mereka menyebut dalil. Ha? Baik. Begitu juga khilaf di antara Aisyah dan Abu Hurairah. Mereka berkhilaf dalam keadaan yang sangat harmoni. Bagaimana Aisyah menegur Ibnu Umar. Dia kata, rahimallahu Abu Abdurrahman. Moga-moga Allah merahmati Abu Abdurrahman Ibnu Umar. Wallahi ma kana yakzib. Demi Allah dia bukan berbohong. Walakinnahu akhta. Tetapi dia tersilap. Nabi tak pernah buat umrah waktu bulan Rejab, dia kata. Silap. Tengok macam mana mereka berbeza pendapat. Baik. Kita jalan lah. Tuan-tuan, ini bukan hanya berlaku di zaman sahabat. Az-Zahabi menunjukkan contoh yang baik. Zahabi ni kemudian jugalah, kurun ke-8. Dia menunjukkan contoh yang baik. Ketika mana dia komen pada Al-Ghazali, dia puji Ghazali. Dia kata, bukanlah syarat nak jadi alim itu mesti tak buat silap. Silap ini ada di mana-mana. Dia puji Qatadah. Qatadah ni dia ada sedikit pemikiran Qadariyah. Qatadah anak murid Anas, dia ada sedikit pemikiran qadariyah. Az-Zahabi kata, moga Allah mengampuni imam-imam yang besar ini, walaupun sebahagian mereka tersilap dalam memilih mazhab. Mereka itu menganut pemahaman ini sebahagiannya kerana mereka mahu menyucikan Tuhan daripada segala kekurangan dan keaiban. Tetapi sumbangan mereka telah sangat besar dalam agama ini. Sumbangan mereka sangat besar dalam agama ini. Moga Allah merahmati mereka dan mengampunkan setiap kesilapan mereka. Tuan tengok. Ali bin Abi Talib sampai perang dengan golongan Muawiyah, geng-geng Muawiyah. Tapi dia kata apa? Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara-saudara kita. Cuma mereka melampau ke atas kita. Hebat dia orang ni, tuan-tuan. Maka mudah-mudahan dengan program yang ada ni, orang Pinang dapat meluaskan ufuk pemikiran. Bila dengar pandangan yang berbeza sikit, jangan kecam dulu. Relax, mau tanya, ni siapa punya pandangan? Ni mana asal pandangan ni? Semak dulu. Jangan kecam dulu, semak dulu. Walaupun yang sebut tu orang yang kita tak kenal, walaupun yang sebut tu orang yang kita benci, liberal umpamanya, walaupun yang sebut tu golongan liberal yang kita tak apa setuju banyak juga dengan mereka ni, walaupun yang sebut ni golongan anti hadis, tapi jangan kecam terus. Check dulu kalau ada asal pandangan mereka di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, Imam Syafi'i dipuji Imam Ahmad. Imam Syafi'i, dia ada beza dengan Imam Ahmad, tapi dia puji. Dia kata, antum a'lamu bisihah ataupun bil athari minna, fa idza sah 'indakum al hadis fa'alimuna hatta narji'a ilayhi kufiyan kana aw basriyan aw syamiyan. Dia kata pada Imam Ahmad, kamu lebih pandai dalam bab hadis daripada kami. Imam Syafi'i tokoh, tapi ketokohan Imam Syafi'i lebih bersinar dalam fiqh. Jarang kita jumpa pandangan Imam Syafi'i memberi komentar terhadap perawi-perawi hadis. Tak banyak. Kerana ketokohannya, tumpuannya lebih kepada fiqh dan usul fiqh. Maka sebab itu Imam Syafi'i sebut pada Imam Ahmad, antum a'lamu bisihah ataupun birrijali minna, kamu lebih tahu tentang perawi-perawi hadis dan hadis-hadis berbanding kami. Fa idza sahha 'indakumul hadis, apabila hadis telah sahih di sisi kamu, fa'alimuna hatta narji'a ilaih, bagi tahu kami supaya kami boleh tarik balik pandangan kami dan kami pergi kepada hadis yang sahih tersebut. Kufiyan kana, tak kiralah hadis tu hadis orang Kufah ke, hadis orang Basrah ke, hadis orang Syam ke, tak peduli. Yang penting hadis itu sahih. Aku tak kira daripada mana pun. Walaupun mereka berbeza pendapat, tetapi mereka tetap hormat menghormati. Baik. Kita masuk kepada biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Nama beliau, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Berasal daripada Iraq. Keluarganya duduk di Maru. Maru. Khurasan. Khurasan hari ini kerana Iran. Dia berasal daripada Maru, keluarganya. Ayahnya tentera. Ayah dia askar. Mak dia waktu mengandung, mak dia berpindah ke Iraq dan melahirkan dia di sana. Dia lahir waktu umur dia 3 tahun lebih kurang, ayah dia meninggal dunia. Sebab tu dia kata, aku tak pernah melihat ayahku. Maksudnya dia tak pernah kenal ayah dia sebab ayah dia meninggal waktu dia kecil. Maka Imam Ahmad ni hidup dalam keadaan yatim. Lahir pada tahun 164 Hijrah. Maksudnya dilahir pada kurun ke 2 Hijrah. Dilahir pada tahun pertengahan kurun kedua, 164 Hijrah. Berasal daripada Iraq. Ha? Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal di Baghdad. Dia mempunyai dua orang anak lelaki. Seorang nama Saleh dan seorang nama Abdullah. Seorang nama Saleh ni anak sulung dia. Seorang lagi nama Abdullah. Saleh anak bini pertama, Abdullah anak bini kedua. Tapi dia ni, dia kahwin yang kedua tu lepas isteri yang pertama dia meninggal. Baru dia kahwin nombor dua. Baru saya nampak ada senyuman sikit. Tapi dia digelar dengan nama Abu Abdullah. Jadi ulama-ulama yang mengkaji biografi Imam Ahmad, dia orang kaji kenapa nama dia Abu Abdullah bukan Abu Saleh. Kerana Abdullah anak nombor dua dia. Biasanya orang Arab ni budaya dia, mereka akan memberi gelaran Abu dan nam digelarkan kepada anak sulung. Macam saya, anak sulung saya lelaki Mu'adh, nombor dua Abu Ubaidah, maka saya Abu Mu'adh sebab anak sulung lelaki Mu'adh. Patutnya dia ni Abu Saleh lah, tapi orang panggil dia Abu Abdullah. Abu Abdullah, Abu Abdullah lah. Kenapa Abu Abdullah? Sebahagian pengkaji kata berkemungkinan dia ni ada anak lelaki sulung yang bernama Abdullah dan mati waktu kecil sebelum Saleh ni lahir. Kemudian lahirnya Saleh, dia sudah dikenali dengan nama Abu Abdullah, Abu Abdullah. Kemudian lahir anak nombor tiga, diberi nama Abdullah juga kerana nak memperingati anak sulung dia tadi yang meninggal waktu kecil. Itu sebahagian orang kata. Tetapi pandangan yang lebih kuat, sebenarnya Abu Abdullah ni adalah gelaran Imam Ahmad yang diberikan kepada Imam Ahmad sebelum daripada dia kahwin lagi. Dia budaya Arab tu macam tu lah. Dia suka kunyah. Kunyah ni maksudnya kita letak nama Abu untuk lelaki, Ummu untuk perempuan. Kita ada nama Rozaimi, tapi ada gelaran Abu. Yang mana budaya orang Arab, kecil-kecil pun dah ada nama tu, Abu. Abu ni maksud ayah. Macam ada seorang budak di zaman Nabi yang suka main burung, nama dia Abu Umair. Nabi kata, ya Abu Umair, wahai Abu Umair, bapa Umair. Budak tu kecil lagi. Ni ada, ini sunnah dia panggil. Sebab Nabi pun ada gelaran dia Abu Qasim. Supaya budak-budak yang digelar dengan nama Abu ni cepat matang. Kita panggil dia ayah masa dia kecil lagi. Tak adalah umur dah 34 tahun, panggil boboy lagi. Boboy nak makan apa boboy? So dia lambat matang. Sorry lah kalau ada boboy. Ada ke? Dia kata saya nak angkat tangan, aku takut sangat, segan. Maka dia digelar dengan Abu Abdullah sebelum daripada dia kahwin. Dah dikenali dengan nama Abu Abdullah kerana benda ni sunnah. Kerana benda ni sunnah. Maka sebab itu, dia dikenali dengan nama Abu Abdullah. Walaupun anak sulung dia nama Saleh, dia tetap dinamakan dengan nama Abu Abdullah. Baik. Beliau hidup dalam keadaan yatim kerana ayahnya meninggal dunia waktu beliau kecil. Ayah dia meninggal muda, umur 30 tahun ayah dia meninggal. Ayah dia askar kan, meninggal. Baik. Datuk dia gubernur di Sarax. Maksudnya Imam Ahmad ni keluarga orang hebat-hebat juga lah. Bapa dia askar, tok dia gubernur, orang besar kerajaan. Isteri dia, isteri pertama namanya Abbasah. Ni mak kepada Saleh. Meninggal yang ni, baru dia kahwin yang nombor dua. Nama yang kedua, nama bini yang kedua dia nama Raihana. Ni mak kepada Abdullah. Tapi dia ada juga hamba nama Husun dan juga nama yang kedua Raihana. Hamba perempuan. Dan dia ada anak pun dengan hamba ni. Itu biasalah zaman dulu. Jariah dipanggil. Baik.